Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di kitab Akhlaqul Ulama di bab Kitab Akhlaqul Alimil Jahilil Muftatan Bi Ilmihi. Kita lanjutkan pada hadis yang ataukah riwayat yang ke-74 yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, Muhammad Al-Husain Al-Ajurri. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali qala haddathana Al-Fadl ibn Ziyad. Beliau rahimahullah meriwayatkan dari Al-Imam Al-Fadl ibn Ziyad, beliau mengatakan qala sami'tul Fudail, aku mendengarkan Al-Imam Al-Fudail mengatakan. Naam. Tayyib. Imam siapa yang berkata? Siapa namanya? Yang pakai songkok hitam ada kuningnya. Naam. Menghadap ke sini dan tidak ada tertawa. Bukan saatnya melawak. Tayyib, siapa yang berkata? Barakallahu fikum. Tidak tahu. Tidak akan tahu kalau tidak memperhatikan. Barakallahu fikum. Naam. Maju ke depan. Mas Muk, siapa namanya? Nah, maju ke depan. Lukman juga maju ke depan. Di belakang Lukman siapa? Maju ke depan, sini masih kosong. Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah seorang ulama yang dikenal dengan kesuhutannya rahimahullah dan ibadahnya. Beliau mengatakan innamahuma aliman, hanya saja mereka berdua itu dikenal sebagai dua orang alim. Beliau menghikayatkan tentang dua menyebutkan seolah-olah di sana ada dua sosok. Mereka berdua ini adalah dua orang alim, alimu dunia wa alimu akhirah. Dikenalnya yang satu sebagai alim dunia dan yang satunya alim akhirat. Fa'alimud dunya ilmuhu mansyurah. Adapun orang yang dikenal sebagai alim dunia, ilmunya tersebar, terkenal, dipandang orang, titelnya diperhitungkan. Wa'alimul akhirah ilmuhu masturun. Adapun mereka para ulama-ulama akhirah, alim akhirat, ilmu mereka itu tertutupi, tidak dikenal. Naam. Fattabi'u alimal akhirah. Carilah oleh kalian, jejailah oleh kalian mereka alim akhirat. Wahdharu alimad dunya. Waspadailah oleh kalian para alim dunia. La yasuddannakum bisukrihi. Jangan melalaikan kalian, menghalangi kalian mabuknya mereka dengan perkara dunia. Sumatala hadhil ayata. Kemudian beliau rahimahullah membacakan ayat ini, surat At-Taubah ayat yang ke-34. Inna katsiran minal ahbari waruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Sesungguhnya kebanyakan mereka dari kalangan para rahib, para ahbar, sungguh mereka memakan hartanya manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Alimud dunya. Mereka dikenal alim, memiliki ilmu pengetahuan, tapi dunia menutupi mereka. Qala rahimallahu al-ahbarul ulama. Yang disebut al-ahbar dalam ayat itu, mereka adalah para ulama. Dahulu Bani Israel menggelari para alim mereka dengan sebutan ahbar. Wal warruhbanul ubbad. Dan yang disebut oleh Allah warruhban, mereka adalah ahli ibadah. Naam. Tsumma qala, kemudian beliau rahimahullah mengatakan, lakatsirun min ulamaikum ziyyuhu ashbahu biziyyi Kisra wa Qaisar minhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kebanyakan para alim-alim kalian, para ulama kalian, penampilan mereka jauh lebih menyerupai dengan penampilannya Kisra dan Kaisar, pembesarnya orang Majusi dan pembesarnya orang Romawi, penyembah api dan penyembah berhala. Naam. Banyak di antara kalian, kata beliau rahimahullah, Al-Imamul Fudail, di antara kalian para ulama yang mereka penampilannya jauh lebih dekat dikatakan serupa dengan Kisra dan Kaisar minhu bi Muhammadin SAW, daripada untuk dinyatakan seperti Muhammad SAW. Ini alim. Naam. Inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lam yadak labinatan ala labinatin wala qasbatan ala qasbatin walakin rufi'alahu ilmun fashammir ilaih. Naam. Dan tidaklah nabi kalian sallallahu alaihi wa sallam meletakkan bata di atas bata, tidak pula meletakkan pelepah di atas pelepah. Yang dimaksud adalah beliau tidak menjadi contoh untuk hal tersebut, tidak memberikan bangunan untuk hal yang demikian, akan tetapi beliau diangkat karena ilmu, bukan dunia. Maka sing-singkanlah lengan kalian, tujulah kepada apa yang beliau meninggalkan kalian di atasnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam catatan kaki, butuh kami membacanya. Naam. Dari Iqtida Siratul Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan akan hal ini. Qala rahimahullah, laisal mar'ul mu'minu mubghidan ba'dahu lillah wa ba'dahu li'ada'illah ya'khudhu ma yuqalu anhu al-amru batinu minallah wa ma yuqalu anhu al-amru zahiru min a'da'illah. Tidaklah akan terjadi seorang pribadi mukmin itu terbagi pribadinya atas dua hal, separoh-separoh. Sering ya kita mendengar, jadilah orang itu yang insaf, yang bijaksana, jangan semuanya untuk urusan akhirat, separoh-separoh. Naam. Bahkan kata beliau, tak sepantasnya seorang mukmin membagi dirinya sebagian untuk Allah dan sebagiannya untuk musuh Allah. Ia mengatakan atau dikatakan, al-amru batinu minallah, urusan batin itu kehendak Allah. Kemudian dikatakan al-amru al-zahir min adailah, kemudian adapun urusan lahir, perkara dunia, itu tidak apa-apa dari kalangan musuh Allah. Bal amrullahi anna dakhula fil islami kullih, bahkan amarallahu, Allah memerintahkan agar kita masuk kepada Islam itu secara sempurna. Wa anna khudha bi jami'i syara'il islamil batinati wal zahirati, dan Allah memerintahkan agar kita berpegang dengan seluruh syariat Islam yang batin maupun yang lahir. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan, wahai sekalian orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Tak ada yang perlu dibagi, separuh untuk urusan dunia, tidak apa-apa, ngikutin musuh Allah. Separuh yang lagi, urusan yang lain, itu dalam agama mengikutin Allah. Tidak begitu, tapi Allah mengatakan, semua urusan kalian dalam agama Islam, masukkanlah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amarallahu bi mukhalafati a'da'ihi fil hadyi adh-dhahiri, dan Allah memerintahkan agar seseorang menyelisihi para musuhnya dalam penampilan secara lahir. Fa innal mukhalafata fil hadyi adh-dhahiri tujibu mubayanatan taqtadil inqita'a an mujibatil ghadabi. Dikarenakan menyelisihi mereka, musuh-musuh Allah, dalam penampilan secara zahir, ini mengharuskan seseorang untuk beda, yang perbedaan itu akan melepaskan dia dari untuk mendapatkan kemurkaan Allah. Mana orang kafir beda dengan orang yang mukmin, mana yang ia fasik beda dengan penampilannya seorang muslim. Tidak dalam penampilan zahir seorang itu boleh untuk menyerupai orang kafir. Penampilan zahir sepantasnya ia pula harus memenuhi ataukah meniru apa yang menjadi hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan syariat. Walin itafi an ahlil huda, dan seseorang beda secara penampilan dengan orang-orang kafir ataukah mereka musuh-musuh Allah, ini akan mengharuskan dia untuk serupa dan nyaman dengan orang-orang yang mereka ahlul huda, yang mendapatkan hidayah. Lah kalau pakaiannya sudah sama, duduk bareng kan nyaman. Iya, berpenampilan sama. Naam, tidak merasa risih di sana. Naam. Wa tahaqqaqa ma qata Allahu minal muwalati baina jundihil al-muflihin wa a'da'il khasirin, dan akan terwujudlah dengan perbedaan penampilan secara zahir itu apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, haruskan, berupa na'am meniadakan kasih sayang. Naam. La. Akan terwujud dengannya apa yang telah Allah wajibkan berupa berkasih sayang dengan para pasukannya yang mereka beruntung, dan akan terbedakan dengannya dari musuhnya yang mereka merugi. Wa innal musyarakati fil hadyi dhahiri tujibul ikhtilat adh-dhahiri atau adh-dhahira. Dan sesungguhnya persekutuan dalam penampilan secara zahir itu mengharuskan untuk adanya kesamaan dalam perkara zahir, nyampur dalam urusan lahirnya. Naam. Hatta yartafi'at tamayyuzu zahiran bainal mahdiyyin al-mardiyyin wa bainal al-maghdub 'alaihim wad-dhalin, sehingga dengan penampilan secara zahir itu terangkatlah perbedaan secara lahir antara mereka orang yang mendapatkan hidayah dan diridhoi oleh Allah, dan antara orang yang mereka dimurkai oleh Allah dan orang yang sesat. Ini penjelasan beliau secara tegas, di mana seorang mukmin tak sepantasnya mereka mengatakan boleh dalam urusan sebagiannya itu mereka fanatik ikut dalam aturan-aturan orang kafir yang itu kekhususan bagi mereka. Naam. Tsumma inna siratal mustaqim alladzina as'alullaha subhanahu wa ta'ala fi kulli salawatina an yahdiyana iyyahu yajma'u umuran batinatan fil qalbi min i'tiqadatin wa iradatin wa umuran zahira min aqwalin wa af'alin qad takunu ibadatun wa qad takunu aidan adatun fil fit ta'ami wal libasi wan nikahi wal maskani wal ijtima'i wal iftiraq. Beliau mengatakan kemudian perkara siratal mustaqim yang kita selalu meminta dalam salat-salat kita agar Allah memberikan hidayah menuju siratal mustaqim tersebut, ihdinas siratal mustaqim, dalam salat-salat kita hal tersebut menggabungkan, mencakup baik itu perkara batin, siratal mustaqim itu yang ada di dalam hati berupa keyakinan-keyakinan, niatan-niatan, dan mencakup pula perkara yang lahir berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan yang terkadang itu dari bentuk ibadah, ucapan yang ibadah, kalimatut thayyibat, kaqiraatil Quran, dan zikir-zikir yang warid, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang semisalnya. Wa qad takunu aidan adat dan thayyib, dan terkadang pula perkara yang zahir itu berupa amalan, ada ucapan berupa ucapan-ucapan yang baik, dan ada kalanya itu amalan-amalan yang baik dan itu ibadah, perkara yang ma'ruf seperti sholat, na'am, amalan puasa dan yang lainnya yang menyangkut tentang harta, berkurban, haji, sedekah dan yang semisalnya. Dan terkadang pula amalan lahir itu mencakup perkara adat, ya, bimbingan menuju siratal mustaqim, terkadang pula baik itu mencakup perkara yang adat, kata beliau. Dalam perkara makan, berpakaian, perkara nikah, tempat tinggal, dan bahkan perkumpulan-perkumpulan dan hal-hal yang kita harus berpisah dengan mereka, wasafari wal iqamah, kemana kita safar, di mana kita tinggal, warukub dan berkendara, wahadihil umurul batinah wa zahirah bainahuma irtibatun wa munasabatun. Dan di antara perkara-perkara yang batin dan yang lahir ini, di antara keduanya ada keterikatan. Mana yang baik lahirnya, batinnya juga akan baik, dan sebaliknya, mana yang batinnya ia baik, maka akan nampak pula pada lahir yang baik. Sebaliknya, apabila ada lahir yang buruk, dia akan nampak dari hati yang buruk, dan apabila ada hati yang buruk, dia pula akan menampakkan lahir yang buruk. Karena keduanya, kata beliau rahimahullah, irtibatun wa munasabah, ada kesesuaian dan ada keterikatan. Fa inna ma yakumu bil qalbi minasyu'uri wal hali yujibu umuran zahira, dikarenakan apa yang tersimpan di dalam hati berupa perasaan dan keadaan-keadaan yang tersamar itu akan melahirkan perkara-perkara naam fisik. Wa ma yakumu bidzahiri min sa'iril a'mal, dan apa yang ia kelihatan secara zahir berupa ucapan, perbuatan-perbuatan, yujibu lil qalbi syu'uran wa ahwalan, itu juga akan dirasakan oleh batin, baik itu perasaannya ataupun keadaannya. Orang bahagia apakah cuma di hati saja atau nampak di wajah? Orang seneng bahkan lagi jalan aja orang bisa nilai, kenapa dia kok kesenangan? Orang sedih baru saja dia duduk dan menyendiri, orang sudah bisa menilai dia sedang sedih. Maka antara hati yang ada di dalam dan lahir, fisik ataukah ucapan, itu ada keterikatan dan ada kesesuaian. Maka tidak tepat, yang penting kan hatinya baik, tidak apa-apa lahirnya tidak dipaksa-paksain. Ya enggak bisa. Apa yang kelihatan secara lahir itulah kenyataan secara batin, walaupun dikatakan yang penting baik, dan itu tidak mungkin ada hati yang baik tersimpan pada amalan yang buruk atau sebaliknya. Naam. Waqad usira an Abdullah bin Mas'ud, dan telah diriwayatkan athar. Naam. Dari Abdullah bin Mas'ud, annahu qala la yushbihu zi azziya hatta tushbiha al-qulubu al-quluba, la yushbihu zi azziyu bizziya, ya, atau la yushbihu zi azziya, dua kali zinya diulangin, tidaklah akan menyerupai suatu penampilan dengan penampilan orang lain, suatu penampilan yang lain, sampai akan terjadi keserupaan hati dengan hati. Ini dinukilkan dalam kitab Zuhud karya Imam Waqi' Ibn al-Jarrah. Tsumma qala wa ma dzalika tara fil muslimin al-yaum, bersamaan dengan itu engkau melihat apa yang di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Man yukhalifu hadiyal islami fi ziyyi dhahiri, mereka yang menyelisihi penampilan Islam secara zahir, ya, pembimbingan Islam dalam penampilan secara zahir. Fayahliku lihyatahu wa yuwaffiru syaribahu, dan engkau dapati mereka ini memangkas lihyah mereka, jenggot-jenggot mereka, dan mereka memanjangkan kumis-kumis mereka. Wayal basu bantolunan, naam, yaknasu bihil ard, dan mereka memakai pakaian panjang terseret, maksudnya isbal, yang jadi sapu tanah. Ungkapan beliau begitu, ya, yaknisu bihil ardo, yang dengannya mereka menyapu tanah. Maksudnya kaum pria yang mereka meninggalkan pakaian secara sunnah, mengikuti hadiul islami, bimbingan Islam, dengan meniru pakaiannya orang barat, orang-orang yang tidak mendapatkan bimbingan Islam dengan pakaian yang ketat. Bantolun itu pakaian yang membentuk aurat. Naam. Dan itu pula isbal, yaitu melebihi kadar yang ditetapkan oleh agama Islam berupa tidak boleh melebihi mata kaki. Maka beliau ungkapkan bantolun yang nyapu tanah. Naam, sudah ketat, panjangnya melebihi kadar yang diizinkan. Wa qamisan qasiran adkhala asafilahu tahtal bantalun hatta yusawwiru jismahu wa yasifu auratahu al-mughalladhah. Kemudian mereka memakai kemeja-kemeja pendek. Dahulu dikenalnya kemeja itu panjang atau gamis menurut kita. Kemudian mereka mengganti gamis mereka menjadi pendek, yang memasukkan bagian bawahnya itu ke dalam bantolonnya, celana pantalonnya, ya, celana yang ketat tadi itu, yang atas dimasukkan bajunya begitu. Nah, sampai terbentuklah jasad mereka dan menyifatkan, naam, secara kelihatan aurat-aurat mereka. Dan enggak malu demikian. Karena apa? Sudah biasa. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Naam. Waqad yazidu ala dzalika lubsul urubbah rubdatul unuq. Lebih menambah parah dalam hal itu, dalam penampilan mereka memakai pakaian ala Eropa yang dikenal dengan tali leher. Mungkin yang dimaksud dasi, yang diikatkan di leher panjang begitu. Nah, diperparah dengan demikian ighraqan fit tasyabbuh, sekalian jerumus dalam kesamaan tadi. Ya, ibaratnya udah terlanjur basah, ya wis nyemplung sekalian. Nah, diperparah dengan keadaan tersebut, semakin dalam penyerupaan itu sama. Fa idza ra'aitahu lam tumayyiz bainahu wa baina a'da illah. Naam. Dan apabila engkau lihat penampilan mereka itu, tak mampu engkau membedakan antara mereka dan musuh-musuh Allah. Tsumma yas'umu annahu waliyullah wa nasiru dinihi. Naam. Dalam keadaan demikian mereka mengklaim, oh ini loh wali Allah, ahli ibadah, alim, ulama, kiai, naam, guru, gus, dan seterusnya. Disanjung dengan sanjungan yang tinggi dalam keilmuannya, dijadikan panutan setinggi-tingginya, ya, dalam keadaan seperti itu. Dianggap wali Allah, penolong agamanya. Wa qad yazumu aw yuz'amu lahu annahu qa'idun min quwadiddin. Dan bahkan ia menyangka dirinya ataukah orang lain yang terpukau dengan penampilannya itu, ya, tertipu dengan penampilannya itu, keadaan dia sebagai panglima dari panglima-panglima agama yang ada. Wa imamun min a'immatil muslimin, dan dianggap sebagai imam dari imamnya kaum muslimin, imam ahli hadis zaman sekarang. Naam, sebut namanya. Fallahul musta'an. Wa hamaka ya rabb rahmataka ya rabb. Hanya kepada rahmatmu kami minta berbelas kasih wahai Rabb. Dan lihatlah penjelasan ini dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim. Ini penjelasan secara tegas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, dan yang tadi dinukilkan pula dalam kitab Waqi' Ibnu Jarrah, kitab Az-Zuhud rahimahumullah rahmatan wasi'ah, di mana tak sepantasnya orang yang mereka menyandang gelar ilmu di posisi yang manapun dia dipandang atas keilmuannya, tak sepantasnya walaupun dalam penampilan secara lahir, ucapan dia, pakaian dia, perbuatan dia menyerupai orang-orang fasik maupun orang-orang kafir dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam tema kajian kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dengan tujuan kita mengkaji adalah untuk mengoreksi, mempelajari untuk agar banyak yang tersinggung diri-diri kita, ya, bukan mencari kesalahan orang lain. Mari kita perbaiki sejauh mana kita sudah belajar, apa yang sudah kita kaji dan kita mencatatnya. Barakallahu fikum. Mari kita berusaha memperbaiki lisan-lisan kita dan penampilan kita agar kita semakin sesuai dengan para ulama secara lahir maupun batin. Bukan klaim semata saya bersama ulama, ya, kemudian secara lahir tidak mempedulikan ucapannya dia, perbuatannya dia, hal-hal yang itu sekalipun menjadi syiarnya orang-orang yang zalim dan orang-orang yang fasik waliyadu billah. Wa qala al-Fudail, dan al-Imam al-Fudail mengatakan pula, dikatakan dalam kelanjutan ucapan Abu Bakar al-Ajuri rahimahullah, berkata al-Imam al-Fudail rahimahullah, al-ulama ukathir, ulama itu banyak, wal hukama qalil, Akan tetapi orang yang bijak, orang yang penuh dengan hikmah, mereka itu sedikit. Kalau ulama dinisbahkan kepada mereka atas keilmuan yang telah mereka pelajari, bisa dia gelarnya S, LC, M, MA, dan yang semisalnya, gelar-gelar yang disandangkan dikarenakan mereka mempelajari agama. Bisa, sehingga dia dipanggil guru, ustaz, syekh, sehingga orang mengenal dia adalah ahlul ilm. Kata beliau al-imamul fudail, banyak, tapi dari mereka yang hikmah itu sedikit. Adapun al-hakim, yang orang yang memiliki hikmah, yang bisa dia menerapkan ilmunya, itu sedikit. Wa innama yuradu minal ilmi al-hikmah, hanya saja diinginkan dari orang mendapatkan ilmu itu agar dia bisa hikmah ucapannya, hikmah penampilannya, hikmah perbuatannya. Faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira, siapa yang dirinya ia diberikan hikmah oleh Allah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Akhwatana rahimani wa rahimakumullah, sayangilah diri kita, sayangilah orang-orang yang kita sayangi, apa yang kita pelajari untuk mendapatkan kebaikan untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Qala Muhammad ibn al-Husain Abu Bakar Tayyib, beliau mengatakan al-ajurri qaulul fudail wallahu a'lam, menjelaskan ucapan fudail wallahu a'lam, al-fuqaha'u katsirun wal hukama'u qalilun. Orang yang bisa paham tentang agama karena kecerdasan mereka, jenjang akademis yang mereka tempuh itu bisa banyak dalam masalah ilmu itu. Tapi kalau yang menjadi hukama itu sedikit, yakni qalilun minal ulama'i man sana ilmuhu anid dunya wa talaba bihil akhirata. Yang dimaksud beliau adalah sedikit dari para ulama yang menjaga ilmu mereka dari perkara dunia, sehingga dia mencari dengan ilmunya itu akhirat saja. Kebanyakan dari para ulama, orang yang belajar agama, orang yang mendapati ilmu agama, agamanya itu dijadikan untuk melancarkan mendapatkan dunia, dan dia jauh dari amalan akhirat. Wal katsiru minal ulama iqad iftatana bi ilmihi atau uftutina bi ilmihi wal hukama'u qalilun, dan kebanyakan orang-orang yang mereka alim tersebut terfitnah dengan ilmunya. Ya, ada hal-hal yang menyebabkan terfitnah pada dirinya sehingga ilmu tak memberikan hikmah pada dirinya. Wal hukama'u qalilun ka'annahu yaqulu ma'azza man talaba bi ilmihil akhirah. Dan orang-orang yang hikmah itu sedikit, seolah-olah beliau mengatakan betapa mulianya di zaman ini orang yang dia mau menuntut ilmu untuk mendapatkan akhirat, yang ikhlas, jujur, sebagai talibul ilmi, sebagai da'i, sebagai guru, ustadz, kiai, dan seterusnya. Sedikit. Ini dikatakan oleh Imam Fudail Ibnu Iyad, yang lebih seabad yang lalu beliau telah wafat. Naam, 100 tahun-tahun yang lalu beliau telah wafat dan lewat itu. Barakallahu fikum. Beliau menasihatkan demikian, sedikit mereka yang dengan kategorinya sebagai ulama menjadi seorang yang hukama. Lah kalaulah di masa itu orang yang terfitnah itu banyak, bisa belajar, bisa mengamalkan, sedikit. Lalu bagaimana kalau itu di masa kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akankah kita masih angkuh? Akankah kita masih ujub dengan apa yang kita mampu? Kemudian enggan orang lain datang kepada kita, membawakan nasihat dari satu nasihat yang ada, menegur kita atas satu kekeliruan yang ada. Fallahul musta'an wa alaihi tuklan. Fala haula wala quwata illa billah. Maka sangat wajar kalau kita ini sangat rentan dan mudah untuk kena fitnah. Kita itu sangat mudah untuk terpengaruh, untuk meninggalkan apa yang kita telah tahu, terseret dalam perkara-perkara dunia sekalipun kita sudah tahu. Al-Imam Fudail mengatakan, pada masa beliau ulama bisa banyak, tapi hukama itu sedikit, langka. Nas'allah lana walakumul afiyah wassalamah. Qala rahimahullah fil hadith Al-Khamis wa sab'in akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Abu al-Abbas Ahmad ibn Sahal al-Ushnani qala haddathana Bishr ibn al-Walid qala akhbarana Falih ibn Sulaiman an Abdillah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan sanadnya, dan hadis ini disebutkan memiliki sanad yang sahih oleh Al-Hakim, dalam Mustadrak beliau, dan mengatakan riwayatnya ala syarti syaikhain, Imam Bukhari dan Muslim. Tayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfanil jannati yaumal qiyamati. Siapa yang ia mempelajari ilmu dari ilmu yang sepantasnya untuk digapai untuk mendapatkan wajah Allah, dari ilmu yang sepantasnya dicari karena ingin mendapatkan keikhlasan, mendapatkan wajah Allah, kemudian ia tak mempelajarinya kecuali hanya ingin mendapatkan secuil dari kehidupan dunia, maka ia tak akan mendapatkan baunya surga, jannah pada hari kiamat. Ikhwatana rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang kita pelajari sekali lagi itu adalah amanah. Ada hal-hal yang sepantasnya kita berusaha dengan jujur untuk mengusahakan pada diri kita ada waktu kita belajar dan waktu kita mendapatkannya, waktu kita beramal ataupun waktu kita menyampaikannya. Naam. Dikarenakan di antara yang kita pelajari dari ilmu tersebut, apabila kita salah dalam berniat, sesaat yang kita tidak merasakannya, kemudian kita mencari dari apa yang kita cari itu secuil dari kehidupan dunia ini. Dan yang kita khawatirkan, yang banyak dari manusia itu tertipu, adalah sebutan ijazah. Ijazah untuk apa? Agar dapat pekerjaan. Enggak dikatakan ijazah itu untuk naik haji supaya orang itu bisa menjadi saleh. Enggak ada titel ijazah dalam suatu lembaga apapun untuk mendapatkan sertifikat anak saleh. Enggak ada. Bisa dipastikan. Ya. Semuanya diadakan hanya untuk kemaslahatan, paling banternya formalitas. Ya, agar formal, biar dianggap normal keumuman orang, begitu saja. Tidak lebih dari itu. Kebanyakan orang mencari itu adalah untuk mencari pekerjaan, supaya dengan ijazah itu dia bisa melamarkan dirinya pada orang yang punya pekerjaan. Kebanyakannya, ya, mau jadi apa dia, apapun, kalau ijazah sudah disetorkan, artinya apa? Tolong terima saya itu ahli di bidang ini, walaupun saya tidak bisa apa-apa. Karena kadang ijazah juga dibeli. Iya. Nah, kalau umur sudah cukup, duit sudah banyak, orang menawar itu banyak. Mau lulusan apa, Pak? Mau titel apa, Pak? Naam. Diperjualbelikan. Kenapa? Itu lebih menegaskan kalau yang namanya ijazah ataupun sertifikat tersebut hanya formalitas ataupun untuk memenuhi kebutuhan dunia. Dan bukan itu yang kita inginkan dari agama kita. Tak perlu kita mendapatkan sertifikat sekalipun seandainya Allah bisa menerima satu amalan dari kita. Itulah yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'udin dan yang semisal beliau rahimahullah wa radhiyallahu anhum ajma'in. Ada satu saja amalan, ya, dan itu yang diriwayatkan kalau saya tidak salah ingat Ibnu Umar. Ada satu saja amalan yang dikabarkan oleh Allah, amalanmu diterima, maka mati itu lebih baik bagi saya daripada akan kembali kepada keluarga dari orang yang hilang. Orang kalau hilang itu kan sangat diharapkan pulangnya. Iya. Kalau orang mati enggak diharapkan baliknya, karena orang mati tak bakal hidup kembali. Tapi kalau orang itu hilang, tak pernah pulang dalam bepergiannya, sangat diharapkan untuk dia bisa kembali. Tapi kata Ibnu Umar, tidak. Kalau seandainya Allah mengabarkan kepada saya ada satu saja amalan itu yang dikatakan diterima karena kesolehannya, karena benarnya, maka mati itu lebih saya cintai daripada disenanginya orang yang hilang itu kembali pada keluarganya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekalipun kita berusaha, tidak ada yang menjamin. Tapi jangan dijadikan jaminan kita itu adalah ijazah tadi, sanjungan manusia, pujian manusia. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada kita mengatakan kepentingan dalam masalah ijazah, bukan tercela seluruhnya. Akan tetapi itulah yang dinasihatkan oleh para ulama, janganlah kalian wahai para penuntut ilmu terfitnah dengan adanya ijazah. Mau semangat belajar karena ada ijazah, gak semangat kalau gak ada ijazah. Kalau gak ada sertifikatnya itu seolah-olah masa depan suram. Tanya kepada para pendahulu kita, jangan jauh-jauh di angkatan bapak-bapak kita, ya, atau naik sedikitlah ke mbah kita, apakah kebanyakan mereka punya ijazah? Dan apa yang telah mereka sumbangkan untuk kesejahteraan umat manusia, bukan untuk keluarganya saja ya, untuk kesejahteraan umat manusia. Jasa yang tak bisa dihitung, kebaikan yang sangat banyak, hanya Allah yang mengetahuinya. Apakah mereka pernah mempedulikan ijazah? Enggak ada, sampai kaum penjajah membedakan orang baik itu karena ijazahnya, orang Belanda. Maka jangan kita terfitnah seperti mereka, orang-orang yang mengimpi-impikan ijazah karena pekerjaan mereka. Fallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Itu yang kita bisa sebutkan dan kita nukilkan dari perkataan na'am para ulama salaf. Na'am. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada kita dan membimbing ke arah hidayah dan memaafkan kekeliruan kita dan menutupinya, dan Allah mewafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.